Aku kabarat nisin nangone joko wesenya reget ora tau di joko nang rasane ora iso ditahan jangan jangan wesenya mampu tak ingeran wesenya mampu lemu te ijo wes kapok aku nginep mone joko tupe rama biyunge lagi neng Jakarta umara dirawat wes kaya kandang singa owala jancok nisin karo nutup irung tenang jangan rak semur ambunya panjang mentung sepuluh menit bisa sangat kau ya setahun satu Arab cara penyine malah subuh ah iki jancok dilalah rane mati wc merah karuan kecampur mambu tai asu aku sengat coko nang endi nang jero wc rasanya Arab mati